Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita mengenai ahaditsul akhlak atau hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan alhamdulillah kemarin kita telah memasuki bab yang ke-18, ya, yaitu iyadatul mariyad atau menengok orang sakit, ya, menjenguk orang sakit, dan kita sudah baca kurang lebih setengahnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada paragraf yang selanjutnya di halaman 269, ya, yaitu terkait sunnah-sunnah yang seyogianya dilakukan ketika menjenguk orang yang sakit. Syekh Hafizullah mengatakan, wa yahsunu 'inda 'iyadatil marid tadhkiruhu bima fil amradi min takfirin wa idkhalil fa'li at-tayyibi 'alayhi bidunuwi syifa. Kata beliau, di antara hal yang disunahkan, ya, ketika menjenguk orang sakit adalah mengingatkan kepada orang yang sakit bahwa dalam penyakitnya itu ada penghapusan dosa-dosa. Ya, ada, ya, dosa-dosa yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta di antara sunnah juga adalah, ya, memberikan rasa optimis kepada orang yang sakit bahwa dia akan segera sembuh. Ya, jadi diberikan motivasi, diberikan optimis bahwa dia akan sembuh dan akan, ya, yang selama ini dia alami itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabi ya'uduhu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang Arab badui, ya, Arab gunung. Ya, karena dia sakit sehingga Nabi mengunjunginya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Dan di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk orang sakit, beliau, ya, mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, yang maknanya kurang lebih, ya, tidak apa-apa. Ya, sakitmu ini, ya, tidak apa-apa. Ya, tahurun insyaallah. Engkau akan suci insyaallah. Ya, ini suci dari dosa-dosa. Faqala lahu la ba'sa tahurun insyaallah. Maka di kesempatan kali ini beliau mengatakan kepada orang Arab ini, Arab Badu ini, dengan perkataan yang sama, ya, la ba'sa tahurun. Enggak apa-apa, ya. Kamu sakit enggak apa-apa. Kamu akan baik-baik saja, ya. Insyaallah. Insyaallah kamu akan bersih dari dosa. Qala qulta tahurun kalla. Namun Arab Badui ini mengatakan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau katakan aku suci, kalla, tidak. Ya. Ya, bal hiya humma tafuru au tathuru ala syaikhin kabir tuziruhul qubur. Kata orang Arab ini, ya, bahkan sakit yang ku alami ini adalah demam yang tinggi yang mengenai seorang yang sudah sangat tua, ya, yang akan mengantarkannya kepada kubur, maksudnya akan membawa kepada kematian. Jadi dia seolah-olah sudah putus asa. Ya, dia seolah-olah kemudian merasa apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu tidak benar. Ya, dia membantah, ya, karena ketidaktahuannya. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa na'am idzan. Kalau begitu ya sudah. Ya. Kalau begitu ya, ya sudah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memberikan motivasi dan mengingatkan bahwa ini adalah penghapus dosa. Ya, namun kadang kala orang kalau sakit, ya, apalagi sakitnya berat, kadang kala dia sulit menerima. Ya, padahal ini suatu perkataan yang baik. Kemudian riwayat yang lain dari Abu Ash'ath As-Sun'ani. Ya, Abu Ash'ath As-Sun'ani annahu roha ila masjid Dimashq wa hajjara birrawah. Suatu ketika Abul As'ath itu pergi ke masjid di daerah Damaskus, Suriah, ya. Dan beliau pergi itu di waktu sore. Falaqiya Shaddad ibn Aus was-Sunabihi ma'ahu. Dan dia berjumpa dengan Shaddad bin Aus dan As-Sunabihi. Fakultu, maka Abul Ash'ath mengatakan, aina turidani yarhamukumullah. Kemana kalian berdua mau pergi? Semoga Allah merahmati kalian. Ya, nuridu hahuna ila akhir lana marib na'uduhu. Kami hendak pergi ke saudara kami yang sakit. Ya, kami ingin menjenguknya. Kata Shaddad bin Aus dan As-Sunabihi. Fantalaqtu ma'ahuma hatta dakhala 'ala dhalika ar-rajul. Maka aku pun ikut dengan mereka untuk menjenguk temannya ini. Kemudian sampailah ke rumahnya, faqala lahu kaifa asbahta. Maka Shaddad mengatakan kepada temannya yang sakit ini, bagaimana kondisimu? Ya, bagaimana pagi harimu? Qala asbahtu bi ni'matin. Kata yang sakit ini, aku bangun di pagi hari dengan penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang bersyukur. Faqala lahu Shaddad, abshir bi kafaratis sayyi'at wa hattil khotoya. Maka Shaddad mengatakan, ya, bergembiralah engkau. Ya, karena engkau akan, ya, dihapuskan dosa-dosa darimu. Kesalahan-kesalahanmu akan dihapuskan, kata Shaddad. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha azza wa jalla yaqul, inni idza talaitu 'abdan min 'ibadi mu'minan fahamidani 'alayya 'ala ma talaituhu fa innahu yaqumu min madja'ihi dzalika ka yaumi waladatu ummuhu min al-khathaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah tabaraka wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi, ya. Allah berfirman, inni idzabtalaitu 'abdan, ya. Sesungguhnya aku, kata Allah, ketika menguji seorang hamba di antara hamba-hambaku yang beriman, fahamidani, kemudian dia malah memujiku. Ya, seperti si fulan ini, ya. Ditanya gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya. Aku berada di atas nikmat, ya. Maka hamba tadi memujiku, kemudian memujiku atas apa yang, ya, aku timpakan kepadanya ujian tersebut, ya. Maka dia akan bangun dari tempat tidurnya seperti dia, ya, dilahirkan oleh ibunya, yaitu bersih dari dosa-dosa. Ya. Wa yaqul rabbu, dan Allah juga berfirman kepada malaikat, ya, malaikat pencatat amal, ana qayyatu 'abdi wabtalaituhu. Ya. Kata Allah, aku telah menahan hambaku ini, ya, dan aku telah mengujinya dengan cobaan sakit. Fa'ajru lahu kama kuntum tujruna lahu wa huwa sahih. Maka kata Allah, ya, maka wahai para malaikat, berilah dia pahala sebagaimana kamu memberikan pahala ketika dia sakit. Ya. Jadi orang yang sakit, kalau dia punya kebiasaan di waktu sehatnya dia sholat, dia berbuat baik, ya, dia beramal soleh, dan kemudian dia sakit sehingga sakit itu menghalanginya dari amal soleh, maka dia tetap dicatat pahalanya, ya, karena dia terhalang oleh sakit. Ya, hadis ini riwayat Ahmad. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min muslimin wala muslimatin wala mu'minin wala mu'minatin yamradu maradan illa hattallahu anhu min khotoyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada seorang muslim pun, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dan seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan yang sakit, ya, dengan suatu penyakit, melainkan pasti Allah akan hapuskan darinya dosa-dosanya. Ya, jadi sakit itu adalah penghapus dosa. Ini yang dikatakan kepada orang yang sakit, ya, diberikan kabar gembira. Ya, tahurun insyaallah engkau akan bersih dari dosa. Ya, engkau insya Allah akan tetap dapat pahala dan seterusnya. Ya, ini sunnahnya, ya, memotivasi dan mengingatkan bahwasanya itu adalah suatu pahala tersendiri baginya. Kemudian di antara sunnah ketika menjenguk orang sakit adalah wa min tamami iyadatil marid ayyadu al-aidu yadahu ala jabhatil marid au ala yadihi. Di antara kesempurnaan ketika kita menjenguk orang sakit adalah kita meletakkan tangan kita di dahi orang yang sakit atau meletakkan tangan kita di atas tangannya. Ya, ini sunnah. Diriwayatkan dari Aisyah binti Sa'ad. Jadi ini Aisyah putrinya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anna abaha qala tashakkaitu bimakkata syakwan syadidan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang mulia, ia bercerita. Suatu ketika aku mengeluhkan sakit, ya, sakit yang sangat sakit ketika aku berada di Mekah, ya. Bisa jadi beliau ketika itu sedang setelah Fathu Makkah atau ketika Haji Wada. Ya. Faja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungiku, ya. Aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, inni atruku malan wa inni lam atruk illa ibnatan wahidah. Kata Sa'ad, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku meninggalkan harta, ya. Dan aku tidak meninggalkan seorang pun kecuali seorang anak perempuan, ya, yaitu Aisyah tadi. Ya. Afa usi bi thulutsai mali wa atruk wa'atrukut thuluth, ya. Wahai Rasulullah, apakah boleh aku mewasiatkan 2/3 dari hartaku dan aku sisakan 1/3 untuk anakku? Faqala la, kata Nabi SAW, jangan. Ya, kata Nabi SAW, jangan. Untuk fa'usi bin nisfi wa'atruku an-nisf. Kalau begitu gimana kalau aku wasiatkan? Wasiatkan itu berarti di luar waris, ya. Dia wasiatkan untuk orang atau untuk keperluan wakaf atau yang lainnya setengahnya. Dan aku sisakan 1/2 untuk anakku. Olala, kata Nabi, jangan. Qultu fa'usi bithuluthi wa atruku laha thuluthain. Kalau begitu aku wasiatkan 1/3 saja dan 2/3-nya itu untuk ahli waris. Qala ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah 1/3. Dan 1/3 itu sudah banyak, kata Nabi. Ya. Tsumma wada'a yadahu 'ala jabhati. Kemudian beliau meletakkan tangannya ke dahiku, tsumma masaha yadahu 'ala wajhi wa batni. Kemudian beliau mengusap, ya, tangan beliau yang mulia ke wajahku dan ke perutku. Tsumma qala Allahumma shfi Sa'dan. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad wa atmim lahu hijratahu, dan sempurnakanlah bagi Sa'ad hijrahnya. Maksudnya adalah jangan sampai beliau wafat di Mekah, ya, karena beliau sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Jadi janganlah wafatkan dia di sini, nanti biarlah beliau sisa sahabat Sa'ad ini pulang ke Madinah, sembuh dan pulang ke Madinah, nanti meninggal di Madinah, itu berarti hijrahnya sempurna, ya. Fama ziltu ajidu bardahu ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta sa'ah. Maka kata Sa'ad, maka aku senantiasa merasakan dinginnya tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hatiku, maksudnya di leverku, ya, di perutku sini, ya, sampai hari ini. Ya. Jadi ini di antara sunnah, ya, hadis riwayat Bukhari, ya, sunnah untuk meletakkan tangan di dahi, ya, dan mendoakannya. Wa fi wad'il yadi 'alal marid fawaidu minha. Dan meletakkan tangan kepada orang yang sakit itu punya banyak manfaat, ya, punya banyak faedah. Di antaranya yang pertama, ihsasul 'aid bi hajmil marad alladhi yu'ani minhul marid. Yang pertama adalah kenapa kita dianjurkan untuk meletakkan tangan ke tubuh orang yang sakit, supaya orang yang menjenguk ini, ya, bisa juga merasakan seberapa sakit, ya, orang yang dia jenguk, seberapa panas. Kalau dia mungkin demam, kita rasakan panasnya, ya, sehingga dia bisa ikut empati merasakan sakit yang diderita oleh saudaranya. Yang kedua di antara faedahnya adalah muwasatul marid wa tasliyatuhu, yaitu dia bisa menimbulkan rasa nyaman kepada orang yang dijenguk, ya, bisa membuat dia senang. Ya, karena meletakkan tangan ke orang yang sakit itu terdapat, ya, tentu akan menimbulkan rasa bahwa dia itu diperhatikan, ya. Dia itu diperhatikan, dia itu disayang, ya. Nah, ini di antara hikmahnya. Kemudian di antara faedahnya juga adalah annahu yushra'u 'inda wad'il yadi ruqyah. Ya, ruqyatul marid awid du'a ilahu bisyifa. Ya. Dan juga di antara faedahnya, kenapa meletakkan tangan ke tubuh orang yang sakit adalah karena bisa sekalian untuk meruqyah. Ya, meruqyah orang yang sakit tersebut atau mendoakannya dengan kesembuhan. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Battal rahimahullah, beliau mengatakan fi wad'il yadi 'alal marid ta'nisun lahu. Ya. Ketika seorang meletakkan tangannya ke orang yang sakit, maka itu adalah hiburan bagi orang yang sakit. Ya. Dan bisa juga untuk mengetahui betapa parahnya sakit yang diderita oleh, ya, si sakit ini. Ya. Dan supaya bisa mendoakannya dengan, ya, doa kesembuhan, ya, sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ya, kalau dia sudah ngecek, panas banget gitu misalnya. Maka dia bisa doakan semoga demamnya turun, ya. Kalau dia ngecek-ngecek mungkin ada yang sakit, apa dia bisa mendoakan dengan sesuai dengan apa yang dia lihat, ya, dan dia rasakan. Dan boleh jadi dia meruqyahnya dengan tangannya atau mengusapnya pada bagian yang sakit sehingga itu bisa bermanfaat bagi orang yang sakit, ya. Jika yang mengunjungi ini adalah orang yang soleh, ya, dia bisa kemudian sekaligus meruqyahnya, tidak sekedar menjenguk, membuat senang, tapi sekaligus mengobatinya, meruqyahnya. Ya. Ibnu Hajar menambahkan, waqad yakunul a'idu 'arifan bil 'ilaj fa ya'riful 'illah fa yasifu lahu. Kata Ibnu Hajar, boleh jadi orang yang menjenguk ini adalah orang yang memang mengerti tentang pengobatan, ya, mengerti tentang obatnya. Sehingga dia bisa mengenali sakitnya apa dan bisa meresepkan obatnya. Ya, boleh jadi dia bisa meruqyahnya atau dia tahu ini obatnya ini. Nah, dia memang orang yang paham tentang obat-obatan. Ya, paham tentang sakit, paham tentang obat, ya. Mungkin dia seorang dokter atau seorang praktisi tibu nabawi atau semisalnya. Itu sunnah yang kedua, ya, yaitu meletakkan tangan. Ya, baik itu entah di dahinya atau mungkin itu di bagian yang sakitnya atau di tangannya, ya. Yang penting bisa bermanfaat untuk bisa meruqyahnya atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, wa minas sunnati 'inda 'iyadatil marid addu'a'u lahu bisyifa wa in tayassara lahu ruqyatuhu raqah. Dan di antara sunnah juga ketika mengunjungi orang yang sakit adalah mendoakan kesembuhan baginya, dan jika memungkinkan untuk meruqyahnya maka dia ruqyah, ya, orang yang dia kunjungi ini. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia mengatakan ladaghat rajulan minna aqrabun. Suatu ketika ada seorang kawan kami yang disengat oleh kalajengking. Wa nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami ketika itu juga sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, arqi?" Ya. "Wahai Rasulullah, bolehkah aku meruqyah?" Qala man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah." Artinya boleh, ya, kalau itu bermanfaat lakukan, ya, apapun yang bisa kalian lakukan untuk saudaramu. Jadi boleh meruqyah, ya. Dan wa inna a'zama ma yurqa bihil marid Fatihatul Kitab Ummul Quran. Dan di antara surat yang paling agung yang bisa digunakan untuk meruqyah orang yang sakit adalah surat Al-Fatihah, yang merupakan Ummul Quran. Ya, fa'inal kafiyatun syafiyah, karena dia merupakan surat yang mencukupi dan ya menyembuhkan apa mengobati. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kisah seorang kepala suku ya yang tersengat ya, tersengat binatang. Fantolaqa ahaduhum yadful alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Maka salah seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mengobati orang ini ya dengan yadful ya dengan meludahkan ya membaca Al-Fatihah dulu kemudian meludahkannya ke orang yang ke tempat yang sakit ini. Faqama ka'annama nusyita min iqal. Maka setelah itu orang yang tersengat tadi tiba-tiba bangkit seperti seolah lepas dari ikatan ya. Wa antalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Dan dia bisa jalan sebagaimana biasanya, seolah-olah tidak pernah ada sakit. Ya, berarti sembuh seketika dan tidak meninggalkan bekas. Fadzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakanlah hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala wa ma yudrika annaha ruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Ya. Dari mana kalian tahu, ya, kalau Al-Fatihah itu bisa menjadi ruqyah. Ya, jadi mereka itu inisiatif. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan bahwasanya Al-Fatihah memang menjadi ruqyah dan memang terbukti. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Walau ahsanal 'abdu tadawi bil Fatihati la ra'a laha ta'thiran 'ajiban fi syifa." Kata Ibnu Qayyim, ya. Sekiranya seorang hamba itu melakukan pengobatan dengan benar ya dengan surat Al-Fatihah maka dia betul-betul akan melihat ya hasil yang menakjubkan, kesembuhan yang menakjubkan ya. Kemudian beliau bercerita, "Wa makastu bi Makkah muddata ya'tarini adwa'un wala ajidu tabiban wala dawa." Suatu ketika kata Ibnu Qayyim, aku tuh berada di Mekah ya dan aku sakit. Dan aku mencari obat, namun aku tidak menemukan dokter maupun ada obat. Ya. Fakuntu u'aliju nafsi bil-fatihah. Maka aku pun mengobati diriku sendiri dengan Al-Fatihah. Fa'arolaha ta'thiron ajiban. Maka aku dapati hasilnya luar biasa. Fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman. Ya. Maka aku pun meresepkan, menyarankan hal ini kepada siapapun yang merasa sakit. Fakana katsirun minhum yabra'u sari'an. Dan banyak di antara yang aku sarankan untuk meruqyah dengan Al-Fatihah itu mereka juga sembuh seketika. Ya, sembuh dengan cepat. Ini pengalaman dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan di antara ayat lain atau surat lain yang bisa dijadikan sebagai ruqyah adalah Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat itu berarti tiga surat terakhir dalam Al-Qur'an, yaitu qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Sebagaimana dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfuth. Ya. Aisyah bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengeluhkan sakit, maka beliau membaca untuk diri beliau sendiri dengan al-mu'awwidzat, dengan tadi tiga surat tadi. Wa yanfuthu, kemudian beliau meniupkannya. Ya. Meniupkannya, meniup yang ada tentu ada ludahnya sedikit gitu ya. Falamma ashtadda waja'uhu kuntu aqra'u 'alaihi. Tapi kalau beliau itu sakitnya lebih parah ya, maka akulah yang membacakan untuk beliau, kata Aisyah. Wa amsahu biyadihi roja'a barokatiha. Dan aku tetap mengusapkan ke bagian yang sakit dengan tangan beliau sendiri, sallallahu alaihi wasallam, berharap supaya ada berkahnya. Ya, supaya berkah kalau memakai tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahwasanya Nabi meruqyah diri beliau sendiri. Dan ketika beliau mengalami kesulitan, maka dibantu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam Sahih Muslim diriwayatkan juga dari Aisyah bahwasanya ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi nafasa alaihi bil muawwidzat. Kata Aisyah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang istrinya sakit, maka beliau meniupkan kepada mereka dengan bacaan Al-Mu'awidzat, yaitu dengan tiga surat tadi. Ya. Maka banyak hadis yang menunjukkan tentang agungnya kedudukan tiga surat ini. Dan bahwasanya tiga surat ini merupakan ruqyah dan juga sarana kesembuhan bagi sakit biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak menyembuhkan dengan sendirinya, tapi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang terdapat dalam banyak riwayat bahwasanya tentang surat ini, banyak hadis ya yang meriwayatkan tentang kedudukan tiga surat ini, terutama dua surat Mu'awidzatain, ya, surat An-Nas dan Al-Falaq. Ya, itu kalau disebut Mu'awidzatain berarti suratnya adalah Al-Falaq dan An-Nas, ya. Lahuma ta'thirun 'azimun la siyama in kana al-maradu nashi'an 'an sihrin aw 'ainin aw nahwi dhalik. Kalau Mu'awidzatain, ya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu punya pengaruh yang luar biasa besar, ya, terutama bagi penyakit-penyakit yang timbul karena sihir atau karena ain. Ya, ain itu adalah pandangan mata yang jahat, atau boleh jadi pandangan mata yang takjub, yang kagum, namun tidak dibarengi dengan berzikir kepada Allah. Maka itu juga menimbulkan penyakit. Ya, orang punya, ini dia tuh kok luar biasa hebat, sampai ada yang hasad, melemparkan pandangan yang hasad, bisa kena penyakit yang dipandangin. Ya, begitu pula rasa kagum juga bisa menimbulkan sakit ain. Awinahwidhalika atau semisalnya. Ya, itu mu'awidzatain. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam muqaddimah tafsir beliau terhadap dua surat ini, beliau mengatakan wal maqsudu, dan yang dibicarakan dalam tafsir ini adalah al-kalamu ala hataini suratain, yaitu seputar dua surat ini, ya, wa bayanu 'azimi manfaatihima, dan besarnya manfaat kedua surat ini, ya, dan besarnya kebutuhan orang, ya, bahkan kebutuhan darurat kepada dua surat ini, ya. Ya, dan bahwasanya la yastaghni anhuma ahadun qat, ya, dan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada dua surat ini, ya. Wa anna lahumu ta'thiran khasan fi daf'i sihri wal ain wa sa'iri syurur, dan bahwasanya dua surat ini punya pengaruh yang luar biasa, pengaruh khusus untuk menolak sihir, menolak ain dan kejelekan lainnya. Wa anna hajatal 'abdi ila isti'adati bihataini suratain a'zamu min hajatihi ila nafasi wa ta'ami wa syarabi wal libas. Dan bahkan kata Ibnu Qayyim, kebutuhan seorang hamba untuk memohon perlindungan dengan dua surat ini itu lebih besar daripada kebutuhannya untuk bernafas, untuk makan, untuk minum, dan untuk berpakaian. Jadi kebutuhan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan dua surat ini itu melebihi kebutuhan kita terhadap kebutuhan sehari-hari kita, ya, sehingga penting ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua surat ini. Kemudian beliau berpanjang-panjang menjelaskan mengenai hal tersebut yang menunjukkan keutamaan dan manfaat dari dua surat tersebut, yaitu tentang surat apa saja yang bisa kita baca di ketika ruqyah, ya. Meskipun tidak terbatas Al-Fatihah dan Mu'awidzatain, ya, semua ayat Quran itu bisa dijadikan ruqyah. Namun yang terdapat dalam riwayat-riwayat itu adalah diantaranya adalah ini, Al-Fatihah dan Mu'awidzatain. Dan ini tidak membatasi surat yang lainnya. Kemudian para penerima bilang kalau Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah ya wa yuwajjahul maridu ila ay ya ayarqiya nafsahu bima thabata fi sahih Muslim. Ya, dan orang yang sakit juga dibimbing, ya, untuk bisa meruqyah dirinya sendiri. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim dari Utsman bin Abil As, bahwasanya suatu ketika beliau mengeluhkan sakit kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang sakit di tubuhnya ketika beliau masuk Islam. Ya, Uthman bin Abil As. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Ya, Nabi memberikan bimbingan. Ya, letakkan tanganmu ke tempat yang sakit di tubuhmu. Waqul bismillahi salasan, dan ucapkanlah bismillah sebanyak 3 kali. Jadi letakkan ke yang sakit, baca bismillah 3 kali. Waqul sab'a marrat, kemudian bacalah doa ini 7 kali. Yaitu doa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan Allah dari kejelekan, sakit yang aku dapati dan sakit yang aku khawatirkan. Ya. Dan ini ya doa yang penuh makna. Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min syarri ma ajidu wa hadir, ai min syarri ma ajidu min waja'in wa alamin wa min syarri ma uhadiru min dhalik, ai ma akhafu wa ahdhar. Ya. Sabda Nabi ini maknanya adalah, ya, aku berlindung kepada Allah dari sesuatu, dari sakit yang sudah ada, yang memang sedang dialami, ya, dan berlindung dari kejelekan sakit yang aku khawatirkan akan ada lagi, atau akan lebih parah lagi. Ya. Jadi, ada dua yang dimintai perlindungan di sini, yaitu dari sakit itu sendiri dan dari sakit yang lebih parah lagi. Ya. Maka dalam doa ini terdapat ta'awudz, terdapat permohonan perlindungan dari rasa sakit yang memang sudah ada pada dirinya, dan perlindungan dari sakit yang dia takutkan akan menimpanya, ya, di masa mendatang. Ya. Maka dalam termasuk di antaranya adalah, ya, rasa khawatir, ya, atau apa semacam khawatir sakit yang bertambah, ya. Kadang-kala ada orang sakit demam, takutnya setelah demam itu mungkin ada tambahan lagi, mungkin kejang-kejang, atau mungkin muntah, atau mungkin terjadi kerusakan organ yang lain dan lain sebagainya, ya. Dan ini terjadi pada diri manusia, ya, terjadi seseorang dan banyak, ya, orang yang ditimpa penyakit, kemudian dia khawatir, ya, dia cemas, ya, bahwasanya penyakitnya akan bertambah parah, ya, dan akan bertambah dan penyakit yang lain, ya, atau semacam komplikasi, ya. Wa fi hadza ad-du'a al-'adzim ta'awudzun billahi min dzalika. Dan dalam doa yang agung ini terdapat, ya, permohonan perlindungan kepada Allah dari dua hal tersebut. Ya, jadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat jami, ya, sudah sangat sudah sangat komplit, ya. Jadi tidak hanya mohon perlindungan kepada sakit yang sedang diderita, namun juga aku mohon perlindungan kepada Allah dari sakit yang mungkin saja akan menimpaku, itu juga aku berlindung kepada Allah. Ya. Itu di antara doanya. Kemudian di antara sunnah, ya, yang dilakukan ketika menjenguk orang sakit adalah wa yudzakirul maridha bi ahammiyati du'a. Yaitu mengingatkan orang yang sakit mengenai pentingnya berdoa, ya, tentang pentingnya berdoa, wa yad'a li nafsihi bisyifa, dan hendaknya juga orang yang sakit ini didorong untuk berdoa bagi dirinya sendiri supaya sembuh, ya, fa inna da'watahu li nafsihi mustajabah, karena doanya, ya, untuk dirinya sendiri itu doa yang mustajab, doa yang dikabulkan, li annaha da'watun da'watu muqtar, karena dia adalah doanya orang yang sedang terdesak, ya, doa orang yang kepepet, doa orang yang dalam kondisi sulit, ya, maka ini doa yang mustajab. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Shalih yang mengatakan, ya, dakhala alayya tawus wa ana marid. Suatu ketika tawus, ya, seorang salaf, ya, seorang tabi'in, beliau menjengukku, ya, datang kepadaku dalam kondisi aku sakit, kata Abdullah bin Abi Shalih. Faqultu ya Aba Abdurrahman, ud'uli. Ya. Maka aku berkata kepada Tawus, wahai Abu Abdurrahman, itu panggilannya Tawus, doakan aku. Ya, dia minta di doakan. Maka apa jawaban Tawus? Ud'u li nafsik. Kamu berdoalah untuk dirimu sendiri. Fa innahu yujibul mubtara idza da'a. Ya, karena Allah itu menjawab doa orang yang terdesak ketika dia berdoa kepadanya. Ini ada dalam Al-Qur'an, ya, amma yujibul mubtara idza da'a, ya. Jadi jadi kita jangan kemudian terlalu bergantung kepada doa orang lain. Jadi kita sendiri juga berdoa, ya. Bahkan doa orang yang sakit itu adalah mustajab. Jadi kadangkala orang kan, wah karena kamu orang soleh, karena kamu ini. Enggak. Ya, enggak masalah minta doa dia, tapi jangan lupa kita mendoakan juga untuk diri kita sendiri. Jangan merasa karena kita, oh, saya itu banyak dosa, enggak. Allah suka kepada hamba yang berdoa kepadanya. Ya. Jadi jangan kemudian malah meminta orang lain, pasrah, bergantung kepada doa orang lain. Ini keliru, ya. Kita ingatkan orang yang sakit untuk berdoa, mendoakan untuk dirinya sendiri. Dan di antara yang bisa dijadikan ya sesuatu yang bisa diruqyah kepada orang yang sakit adalah sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ketika Nabi disihir, ya, ketika dulu Nabi disihir, ya, oleh seorang Yahudi, maka Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya, istakaita, ya, apakah engkau mengeluhkan sakit? Faqala na'am, iya, saya sakit. Qala, maka Jibril mengatakan, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Ya, dari segala hal yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin. Dari segala kejelekan jiwa. Au ain hasidin. Atau dari pandangan hasad. Ya. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu, bismillah arqik, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini doanya Jibril, ya, untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disihir, ya. Ini juga bisa kita pakai, ya. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kana yu'awwidhu ba'dha ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, biasa untuk memohonkan perlindungan kepada sebagian istrinya, ya. Yamsahu biyadihi al-yumna. Beliau mengusap dengan tangan beliau yang kanan dan berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil bas. Ya Allah, Rabbnya manusia, ya, hilangkanlah sakit. Ya, ini doa beliau. Washfihi wa anta syafi, dan sembuhkanlah dia, sungguhnya engkau yang maha menyembuhkan. La syifa'a illa syifa'uk, syifa'a la yughadiru saqama. Yaitu dengan kesembuhan, dengan kesembuhan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Ya. Dan dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah SAW ketika salah seorang dari kami itu mengeluhkan sakit, ya, beliau mengusap dengan tangan kanan beliau, kemudian berdoa dengan doa tadi. Ya. Dan dalam riwayat lain beliau Aisyah mengatakan, ya, inna Rasulullah SAW kana yarqi bihadhihi ruqyah, ya, wa dzakaratu. Dan beliau kalau meruqyah itu diantara doanya adalah doa yang ini. Ya, ya, Allahumma rabban nasi adhihi bil bas, washfihi wa anta syafi, la syifa'a illa syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqama. Ini pasti ada di buku-buku zikir, ya, bisa dihafalkan. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari riwayat Abdul Aziz bin Suhaib, ia mengatakan, ya, so ketika aku mendatangi Anas bin Malik bersama Thabit, ya, mendatangi Anas bin Malik, maka Thabit mengatakan, ya Abu Hamzah ishtakaitu. Ya, wahai Abu Hamzah, aku mengeluhkan sakit. Maka Anas mengatakan, ala arqika biruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah. Maka Thabit mengatakan, iya, ya, bala, aku mau. Qala, maka Anas mengatakan, Allahumma rabban nas muzhibal bas, ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Ya. Ada perbedaan sedikit namun intinya sama. Ya. Maka dalam doa ini terdapat kandungan yang luar biasa. Ya. Beliau Syekh Abdul Razak menjelaskan, ya, di dalam frasa yang pertama, Allahumma rabban nas. Ya Allah, Tuhan manusia. Ya. Maka dalam kalimat ini terdapat tawassul. Ya, tawassul itu berarti menjadikan ada perantara supaya doanya lebih makbul. Ya. Tawassul dengan apa? Dengan rububiyah, dengan sifat, ya, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketuhanannya terhadap manusia. Artinya memohon bahwasanya Allah itu adalah yang Tuhan yang manusia, Rabb-nya manusia seluruhnya, ya. Yang mana Allah Ta'ala itulah yang menciptakan manusia, yang mengatur urusan manusia, yang, ya, menjalankan hukum-hukum alam bagi manusia, ya. Dan semuanya itu di tangan Allah, ya. Kehidupan dan kematian di tangan Allah, kesehatan dan sakit itu di tangan Allah, kaya dan miskin itu di tangan Allah, ya. Kekuatan dan kelemahan juga di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi bertawasul dengan sifat rububiyah, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, Engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau lah yang menciptakan kami. Engkau lah yang berkuasa atas kesembuhan kami. Ya, Engkau lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan seolah-olah kita, ya, menyebut nama Allah sebagai Rabbana, sebagai Rabb kita yang bisa berkuasa atas kita sepenuhnya. Ya, itu makna yang pertama. Kemudian yang kedua, adhibil bas. Ya. Hilangkanlah sakit. Ya. Dan kalimat yang sebenarnya adalah wal ba's, ya, bukan wal bas. Ya. Wal ba'su huwa ta'ab wa syiddah wal marad. Makna dari ba's adalah kelelahan dan sakit. Ya, maksudnya hilangkan rasa sakit. Ya. Namun di sini dihilangkan hamzahnya. Ya, jadi bukan baksu tapi bas, gitu ya. Dalam rangka apa? Mura'ata li izdiwaj wal mu'akhah. Nah, ini dalam rangka supaya lebih indah, ya, bahasanya lebih bagus, ya. Dan ini dalam bahasa Arab dipelajari, ya, tentang hal ini, ya. Jadi sebenarnya adhibil ba's, ya, namun karena ini yang pertama Allahumma rabban nas, ya, makanya selanjutnya adhibil ba's, gitu ya, supaya ada rimanya, begitu. Kemudian dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang selanjutnya, Allahumma rabbana mudhibal bas, ya, ini terdapat tawasul, ya, meminta kepada Allah melalui perantara, ya, bahwasanya Allah lah yang berkuasa untuk menghilangkan sakit, ya. Maka tidak ada sakit yang bisa hilang dari seorang hamba kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah lah yang menghilangkan sakit. Ya. Kemudian selanjutnya, washfih wa anta syafi. Sembuhkanlah dia. Sungguhnya Engkau yang maha penyembuh. Ya. Maka di sini terdapat permintaan kepada Allah, ya, untuk minta kesembuhan. Ya, kesembuhan berarti afiyah, kesehatan. Wassalamah minal marad. Dan, ya, selamat dari penyakit. Ya. Wa qawluhu wa anta syafi, dan sabda Nabi, ya, Engkau lah ya Allah yang maha penyembuh, ini merupakan tawasul kepada Allah, ya, bahwasanya Allah adalah asyafi yang maha penyembuh, yang mana kesembuhan itu berada di tangan Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ya, jadi bedakan, ya, antara obat dengan penyembuh. Kalau penyembuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau obat bisa banyak, ya, bisa obat dari dokter, bisa dari madu, bisa dari ruqyah, ya, itu obat, sarana. Tapi kalau kesembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian sabda doa selanjutnya, la syifa'a illa syifa'uk, ya. Dan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau ya Allah. Maka ini sama, ya, ini menguatkan dari yang sebelumnya, dan pengakuan bahwasanya obat dan pengobatan, ya, ketika dia tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyembuhkan, ya, maka dia tidak akan bermanfaat dan tidak akan bisa sembuh. Ya, jadi semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada obatnya, bukan kepada ruqyahnya, kepada bacaannya, kepada siapa yang meruqyah, tapi semata-mata tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syifa'an la yughadiru saqama, yaitu kesembuhan yang tidak, ya, tidak menyisakan sakit, ya. Ya, ini tidak menyisakan sakit, ya, dan tidak pula meninggalkan bekas sakit. Ya. Apa faedahnya? Ya, karena kadangkala sakit itu kadangkala sembuh, ya, akan tapi tergantikan dengan sakit yang lain. Ya. Atau dari sakit yang tadi menimbulkan sakit yang lain, ya, karena sebab sakit yang tadi, ya, seperti misalnya komplikasi, ya. Ya, dari sakit apa, jadi merembet sakit ini, sakit itu, sakit itu, ya. Nah, ini kita berdoa supaya sakitnya ini kemudian selesai sampai di sini, tidak menimbulkan sakit yang lain atau tidak menimbulkan bekas, ya. Fasa'allaha ayyakuna syifa'uhu minal maradhi syifa'an taman la yabqa ma'ahu atharun. Maka dia dengan doa tadi memohon kepada Allah supaya kesembuhannya dari sakit ini adalah kesembuhan yang sempurna, yang tidak menyisakan bekas, ya, dan tidak pula diikuti dengan sakit yang lain, ya, sakit yang sama ataukah sakit yang berbeda. Wa hadza min tamami da'awatin nabawiyyah wa kamaliha wa wafaiha. Dan doa-doa yang kita bacakan tadi menunjukkan sempurnanya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya doa-doa tadi adalah doa yang mencukupi. Ya, kalau kita memang tahu maknanya, betul-betul paham maknanya, itu doa yang sudah sangat komplit, ya, sudah kemudian akan mencukupi untuk kita jadikan sebagai doa atau sebagai ruqyah, ya. Dan telah selesai pada bab 18 ini, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, dan tidak lupa kita berdoa supaya Allah Ta'ala mengangkat wabah ini agar, ya, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah Sobat Muslim dan para pendengar sekalian, baru saja kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Rizdan Ragil dalam kelanjutan kajian rutin setiap hari Ahad sore di Radio Muslim Jogja. Pembahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq, kita baru saja menyelesaikan pembahasan bab menjenguk orang sakit, dan tadi kita dengarkan beberapa sunnah ketika menjenguk orang sakit. Kita masuk di sesi selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari para pendengar. Dan ya, para pendengar lainnya, silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustadz, pertanyaan pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, saat orang tua sakit, apakah boleh anak perempuan melihat aurat sang ayah? Karena tidak ada anak laki-laki, sehingga anak perempuan yang mengurus dan biasanya melihat bagian tubuh yang dilarang. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Ya. Hukum asalnya tidak boleh. Ya, hukum asalnya tidak boleh melihat aurat dari mahram, kecuali apa yang biasa dilihat. Baik itu ayah ke anak atau anak ke ayah, ya, bahkan dalam memandikan jenazah pun kita diminta untuk tetap menutup aurat, walaupun kita membersihkan bagian tersebut, namun kita tidak melihat auratnya. Itu dalam kondisi yang memang normal, ya. Jadi selama bisa diusahakan, usahakan, ya, supaya tidak melihat auratnya. Ya, namun ketika dalam kondisi darurat, ya, kondisi darurat tidak bisa dilakukan kecuali dengan melihat aurat, ya, maka insya Allah tidak masalah, ya, karena kondisinya darurat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana menasehati salah seorang keluarga yang sedang sakit, Jika beliau ketika sakit sering mencela keadaan, beliau sudah tua dan belum terlalu mengenal agama dan sunnah, kadang agak susah dinasihati bahkan marah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah berikan kesabaran bagi ya, bagi seorang anak yang berusaha menasehati anggota keluarganya atau mungkin orang tuanya yang kadangkala dia sendiri tidak sabar, ya. Nah, kita sebagai orang yang tidak mengalaminya, kita mestinya bisa lebih sabar. Kalau orang sakit nggak sabar itu, meskipun nggak benar, tapi kita bisa maklumi, namanya juga sakit, ya. Namanya juga sakit. Tapi kalau kita yang nggak sakit, ya kita berusaha sabar dengan yang semacam itu. Nah, ketika dia kemudian dalam sakitnya itu kemudian melanggar syariat seperti mencela sakit, ya, bahwa Nabi SAW melarang untuk mencela demam, ya, karena demam itu penghapus dosa, ya, jangan dicela, ya. Nah, kita bisa sampaikan hadis tersebut, ya, bahwasanya kita tidak boleh mencela sakit, nggak boleh mencela demam, ya. Nah, ini kalau kita sampaikan, semoga kita nggak bukan ngomong tanpa dalil, ya, kita bicara dengan dalil, kita tunjukkan bahwa ini memang tidak boleh di agama ini kita tidak boleh, ya, mencela, ya, bukan saya ngomong tapi Nabi SAW yang berbicara gitu, ya. Jadi la tasubbul huma, jangan mencela demam. Nah, itu bisa kita tunjukkan hadisnya, atau misalnya kita juga perintahkan tuh atau kita anjurkan untuk bersabar, ya, karena apa, kalau kita bersabar pahalanya semakin besar, ya. Bahkan kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam musibah yang kita alami, lebih besar lagi pahalanya, ya. Kenapa? Karena kenapa kita harus bersyukur dengan sakit yang mungkin tidak begitu parah, ya? Karena ya ada sakit yang lebih parah lagi sehingga kita menjadikan kita bersyukur. Jadi kita juga sadarkan kepada orang yang sakit ini, anggota keluarga yang sakit ini, bahwa ya kita masih bersyukur bahwa Allah masih memberikan sakit yang tidak separah yang lain, gitu, ya. Ini diantara sebab kita masih bisa bersyukur. Ya, bukan hanya sabar. Kalau sabar itu tingkatan yang paling rendah. Ya, tingkat yang lebih tinggi itu ridho. Lebih tinggi lagi itu syukur. Nah, kalau bisa syukur itu lebih baik. Syukur kenapa? Syukur karena ya sakitnya bukan sakit yang menimpa agama. Ya, musibahnya bukan musibah yang hatinya yang sakit, sakit dengki, sakit iri, sakit hasad, sakit. Nah, itu kalau musibah yang menimpa hati, ya, menimpa agama itu lebih parah daripada sakit badan, ya. Dan juga kita bersyukur karena sakitnya ini belum separah yang lain, ya. Sehingga kita berikan hal semacam itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, ya. Semoga dengan itu kemudian paling tidak membuka hatinya, ya. Kalaupun dia kemudian tetap masih marah-marah, ya kita sudah berusaha dan insya Allah kita sudah terbebas dari kewajiban, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tata cara mengobati menggunakan Al-Fatihah atau surat-surat lain yang tadi disebutkan Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jadi ruqyah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya. Kalau yang terdapat dalam hadis yang tadi, ya, ada diantaranya yang dilakukan Nabi SAW adalah langsung mendoakan di depan orang yang sakit. Itu juga termasuk ruqyah. Tidak tanpa menyentuh, tanpa meniup, tanpa meludah, ya, itu bisa dilakukan. Itu cara yang pertama, ya, mendoakan saja langsung di depan dia, ya. Yang kedua bisa dilakukan juga dengan meniupkan, namanya nafas, ya. Nafas itu artinya meniupkan, namun ada cipratan ludah tapi enggak banyak, ya. Alami sajalah meniup yang mengandung ludah, itu namanya nafas. Nah, itu bisa dibacakan ke tempat yang sakit, ya. Misalnya panas, ya, bisa di kepalanya, ya. Bisa langsung, bisa juga lewat tangan, ya. Sebagaimana dilakukan Nabi kepada Sa'ad, ya, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, beliau letakkan tangan beliau ke tempat yang sakit, kemudian beliau doakan. Ya, jadi banyak cara memang ruqyah ini tidak terpaku pada satu dua metode saja, namun perkaranya luas, ya. Ada yang kemudian bisa ditiupkan ke tangan, ya. Doakan kita berdoa, kita baca Al-Fatihah, kita baca Mu'awidzatain atau Mu'awidzat, kita bacakan kemudian kita usapkan ke tempat yang sakit atau ke dahi orang yang sakit juga bisa. Ya, jadi itu kemudian juga bisa juga mendoakan ke ini, ke apa namanya, ke air ya, ke air ya, membacakannya di air kemudian di airnya nggak usah dicampur apa-apa, nggak masalah, nggak usah dicampur bidara, nggak usah dicampur yang lain-lain, air saja itu nggak masalah ya. Kalau mau campur bidara juga silahkan, kalau memang dia yakin ada obat dalam bidara tersebut ya. Namun kalau air pun cukup ya. Jadi banyak ya, tadi mendoakan langsung bisa, kemudian mendoakan langsung ke tempat yang sakit, atau mendoakan di tangan kemudian diusapkan ke yang sakit, atau langsung mengusapkan kemudian langsung berdoa juga juga bisa ya, atau dengan meminumkan air yang sudah kita bacakan. Itu semua bisa dilakukan dan dengan doa-doa yang atau dengan ayat-ayat yang memang kita yakin, dan semua ayat dalam Al-Qur'an itu bisa untuk ruqyah. Cuman yang memang mendapat penekanan bahwasanya itu punya efek yang luar biasa adalah Al-Fatihah dan tadi Mu'awwidzatain. Ya, kalau mau Al-Baqarah ayat 102 misalnya, atau surat tentang apa? Tentang kisah Nabi Musa dengan penyihir, kalau misalnya sakitnya terkait dengan sihir misalnya. Itu bisa kita bacakan. Ya, jadi tidak masalah, metodenya banyak, kita fleksibel selama tidak syirik. Ya, selama tidak mengandung kesyirikan, misalnya minta kepada selain Allah ya. Kemudian bertawassul dengan kemudian orang yang sudah meninggal dan seterusnya, ini baru yang kemudian mengandung syirikan. Tapi metode-metode yang tadi saya sebutkan, insya Allah itu metode yang sudah disepakati oleh para ulama kebolehannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin satu lagi pertanyaan Ustaz ya. Ya. Satu lagi pertanyaan, pertanyaan di luar tema Ustaz. Ya. Pekan lalu dari pendengar di Sulawesi Tenggara. Ya. Dari Bapak Lukman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh zakat harta dimasukkan ke pembangunan masjid? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Barakallahu fik. Ya. Kalau zakat itu sudah ada apa namanya? Sudah ada asnafnya, sudah ada penerimanya yang 8 itu ya, sudah tidak bisa kemudian dipakai untuk di luar 8 tersebut, dan membangun masjid tidak termasuk dari ke-8 golongan penerima zakat tersebut ya, sehingga tidak bisa ya. Kalau mau, kalau yang masih nyambung itu adalah diberikan kepada misalnya penuntut ilmu, itu masih sebagian ulama memasukkannya ke fisabilillah ya. Tapi kalau masjid yang saya tahu tidak ada yang bisa dikiaskan ke salah satu di antara 8 penerima golongan tersebut ya. Wallahu taala alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan. Mungkin sebagai penutup kajian kita sore ini, mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah bahas dari pekan lalu sampai pekan sekarang tentang keutamaan menjenguk orang sakit dan bagaimana adab-adab dalam menjenguk orang sakit, apalagi sekarang ya banyak ya orang yang sakit namun kita susah untuk menjenguk ya, apalagi kalau sakitnya sakit yang terkait dengan wabah yang sekarang ada. Ya, namun kita tetap bisa menjalankan sunnahnya ya, dengan cara mendoakan dari jauh ya, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, itu bisa ya, mendoakan, dan bisa juga kita mendoakan dari jauh, tidak harus kemudian di depannya, tapi kita doakan di sholat malam kita ya, di sholat-sholat kita, di sela-sela ya, waktu kita, itu termasuk juga diantara ya perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada saudara kita yang sakit ya. Dan kita juga bisa mengamalkan sunnah-sunnah tersebut kepada anggota keluarga kita yang mungkin ada yang terkena misalnya COVID ya. Karena pengobatan itu sekali lagi ya, jangan terpaku hanya pada pengobatan yang sifatnya apa ya, yang sifatnya kedokteran modern ya, dengan obat, paracetamol dan sebagainya. Tapi kita jangan melupakan bahwa Al-Quran itu adalah syifa ya. Ya, wa nunazzilul Qur'ana minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, kata Allah, dan kami turunkan dalam Al-Qur'an itu ada penyembuh. Ya. Bagi penyakit, penyakit apapun, penyakit hati maupun penyakit jasad. Jadi jangan lupakan Al-Qur'an sebagai salah satu yang sarana untuk mengobati orang yang sakit. Nah, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan mendatang di bab yang baru, yaitu bab at-ta'amul ma'al ahl. ya, at-ta'amul ma'al ahli, yaitu bagaimana berinteraksi dengan istri, ya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.